Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih hadis yang ketiga. Kita ulang sedikit. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن بكر فجلسنا siapa Yahya ibn Bukair menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair قال حدثنا الليس عن عقيل beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqil. Telah kita jelaskan juga tentang rawi yang bernama Lais dan juga Uqil. An Ibn Shihab. Dari Ibn Shihab. Siapa Ibn Shihab? Al-Imam Az-Zuhri. Nah. Yeah. Dan namanya bukan Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim. Bin Ubaidillah. Bin Abdullah ibn Shihab bin Abdullah ibn Haris ibn Zahra. Yeah. Zuhri ini disandarkan kepada kakek-kakeknya. Yeah. Kakek yang paling tinggi yaitu Zahra bin Kilab. Sehingga dikenal dengan Imam Zuhri. Yeah. Begitu pun disebutkan Ibn Shihab. Ini bukan anaknya Shihab, tapi Shihab ini nama kakek dari kakeknya. Tapi masyhur dengan disandarkannya kepada kakek dari kakeknya, Ibn Shihab. Adapun nama bapaknya bukan Shihab. Namanya siapa? Muslim. Ya, Muhammad bin Muslim. Ya, ini nama Al-Imam Az-Zuhri. An Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Nah. Tabi'in masyhur, ya. Bahkan di antara 7 tabi'in yang menjadi rujukan pada zamannya, Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam, ya. Putra sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair ibn Al-Awwam, ya. Sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga di antara Zubair ibn al-Awwam. Nah. An Aisyah ummul mukminin. Dari Aisyah ummul mukminin. Aisyah dengan Urwah hubungannya adalah keponakan dengan bibi. Dikatakan Urwah putra Zubair ibn al-Awwam. Sementara istri Zubair ibn al-Awwam adalah Asma bintu Abi Bakar. Asma ini saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Urwah ibn Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bibinya. Dari Aisyah ummul mukminin telah kita jelaskan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatuhum, ibunya kaum mukminin. Dari sisi kehormatan, kemuliaan. Ya, dan dari haramnya menikahi mereka. Nah, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh menikahi janda-jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh menikahi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan status mereka sebagaimana ibu. Nah, dari sisi haram yang untuk dinikahi. Nah, dan juga dari sisi kehormatan kemuliaannya. Hendaklah kita memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Tidak boleh kita mencela, menghina salah seorang di antara ummahatul mukminin. Nah, dikarenakan mereka termasuk di antara ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah. Sesungguhnya atau awal permulaan wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi yang benar, fil manam, dalam atau fil naum, dalam tidurnya. Ya, telah kita jelaskan di antara kaifiyah, tata cara, ya, datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Ya, kadang-kadang malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya, ya. Kadang-kadang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Nah, atau kadang-kadang tidak terlihat tapi terdengar yang mengeringinya. Ya, seperti gemerincing, lonceng, ini paling berat. Atau seperti desingan tawon. Nah, atau kadang-kadang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang langsung menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pelantara. Ya. Dan kadang-kadangnya juga melalui mimpi yang benar. Nah, sebagaimana kita contohkan tentang mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengatakan, ya bunayya, inni aru fil manam anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fangdur mada taro. Perhatikan apa pendapatmu. Anaknya memahami bahwa mimpi ayahnya itu bukan mimpi kosong, bukan sekedar mimpi saja. Tapi mimpinya para nabi ini salah satu di antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anaknya itu Nabi Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapat ya aku termasuk orang-orang yang bersabar insyaallah. Nah. Ya. Bakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Dan tidaklah beliau bermimpi melainkan datang seperti cahaya subuh. Ya. Dalam artian jelas. Ya. Datang dengan jelas. Bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Ya. Ketika melihat keadaan kaumnya, ya, yang jauh dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh dari agama Nabi Ismail alaihissalam, ya, melihat berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, melihat bagaimana hancurnya akhlak yang ada di tengah-tengah mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kecintaan untuk menyendiri. Ya, fakana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah SAW menyendiri di gua Hira. Ya, yang terletak di kota mana? Kota Makkah, gua Hira ini. Nah, bahkan disebutkan, ya, untuk menempuh gua Hira ini, ya, memerlukan waktu yang lumayan. Ya, bahkan harus menempuh, ya, terjalnya bebatuan dan lain sebagainya. Rasul menyendiri tempat tersebut. Nah, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa orang yang rela menyendiri tempat yang seperti itu? Ya, tempat yang sepi, kemudian menempuhnya dengan jarak yang lumayan, kemudian juga dengan bebatuan yang terjal. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Gua Hira untuk menyendiri. Nah, ya. Tapi bukan untuk bertapa. Ya. Fayatahannasu fihi wa huwa ta'abud al-layali. Ya, beliau bertahannus di Gua Hira. Wa huwa ta'abud. Ucapan wa huwa ta'abud ini ucapan Imam Zuhri. Ya. Yang disilahkan dalam masalah hadis mudraj. Ucapan rawi masuk ke dalam matan hadis. Nah, tapi Imam Az-Zuhri bermaksud untuk menjelaskan makna tahannus. Tahannus yaitu beribadah. Ya, di malam-malam dawatil adad. Ya, dalam beberapa waktu lamanya. Nah, qabla ayanzi'a ila ahlihi. Sebelum kemudian Rasulullah kembali ke keluarganya. Wa tazawwadu lidzalika. Untuk bersiap-siap menyiapkan bekal untuk bertahannus kembali di Gua Hira. Nah. Summa yarji'u ila Khadijata fa yatajawwadu li misliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pulang ke Khadijah dan mempersiapkan bekal untuk yang semisalnya. Ya, jadi seperti itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, ya, pergi ke Gua Hira bertahannus, beribadah di malam-malamnya dalam waktu yang lama. Ketika habis perbekalan, beliau pulang lagi ke Khadijah mempersiapkan perbekalan. Ya. Kemudian pergi lagi ke Gua Hira bertahannus. Ya, at-ta'abud beribadah. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Sampai datang kebenaran kepadanya dalam keadaan Rasulullah di Gua Hira. Ya. Fa ja'ahu al-malaku fa qala iqra. Qala ma ana biqari. Ya. Datang malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa malaikat? Malaikat Jibril. Nah, afdalul malaika. Malaikat yang paling afdal, malaikat Jibril. Ya, kenapa? Dikarenakan tugasnya yang sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu kepada para anbiya, para rasul. Nah, ya. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Aku orang yang tidak bisa baca. Ya. Dikatakan Rasul dikenal dengan Nabiyyu Ummi. Ya. Nabi yang tidak bisa membaca. Dan juga tidak bisa menulis. Nah. Ya. Ini keadaan Nabi SAW ketika itu. Dia bisa membaca, dia bisa menulis. Ya. Tapi di dalamnya ada hikmah yang besar. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi SAW. Ya. Dibantah bahwasanya Nabi adalah seorang yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin bisa membuat Al-Quran? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ketika malaikat mengatakan Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa baca. Qala ba'akhadani fa'udtani hatta balagu minnil jahda. Ya. Malaikat tersebut memegangku, memelukku dengan sangat kuat. Summa arsalani, kemudian melepaskanku. Ya. Rasulullah kaget sekali ketika itu. Nah, dipegang, dipeluk dengan kuat, kemudian dilepaskan kembali. Faqala iqra. Malaikat mengatakan lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Aku katakan kepada Rasulullah SAW, aku tidak bisa baca. Faakhadani faghattani asaniya hatta balagu minnil jahda. Ya. Kemudian malaikat itu memegangku dan memelukku dengan kuat yang kedua kalinya. Summa arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala iqra, Faqultu ma ana biqari. Kemudian berkata lagi, bacalah. Aku pun mengatakan, aku tidak bisa baca. Fa akhadani fa ghattani thalisah, thumma arsalani. Kemudian malaikat itu memegangku lagi, memelukku dengan kuat ketiga kalinya, kemudian melepaskanku. Fa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, kemudian yang ketiga kalinya baru malaikat membacakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 sebagaimana kan 1 sampai 5. Naam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, ya. Diperintahkan supaya membaca dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyandarkan kepada pengetahuan yang dimilikinya atau kemampuannya, tapi hendaklah menyandarkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, dikatakan, disebutkan oleh Nabi SAW bahwasannya manusia diciptakan itu berawal dari nutfah, mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, ya. Kemudian setelah itu dibentuk tulang dan dibalut lagi dengan daging sampai membentuk manusia. Nah, ya, sungguh ini merupakan penciptaan yang sangat mulia sekali. Nah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa kalimat wahyu dalam keadaan gelisah, gemetar hatinya. Ya. Pulang dari Gua Hira. Nah, dalam keadaan tadi gelisah, gemetar dan membawa kalimat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi. Tadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk ke istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala jammiluni jammiluni. Rasulullah mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Ya, ketakutan Rasulullah ketika itu. Gemetar ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazammaluhu hatta dahaba anhu ar-ru'. Kemudian Khadijah pun menyelimutinya sampai hilang ketakutan darinya. Selimuti oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, hingga hilang rasa takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terminan istri salihah. Ya, menemani suaminya dalam keadaan suka, senang, dan juga dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Ya, dan berusaha untuk menenangkan suaminya, menghibur suaminya, tatkala dalam keadaan sedih, tatkala dalam keadaan susah. Nah, faqul li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Dan Rasulullah berkata kepada Khadijah dan mengkhabarkan khabar yang telah terjadi padanya. Laqad khashitu ala nafsi. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah mengkhawatirkan terhadap diriku. Ya. Merasa khawatir, merasa takut ya, dengan kejadian tersebut. Khawatir dirinya tertimpa sesuatu. Faqalat Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan dalam bentuk menenangkan suaminya, memberikan motivasi kepada suaminya. Kalla wallahi ma yuhzika Allah abada. Ya. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan mencelakakanmu, tidak akan menghinakanmu selamanya. Ya. Innaka la tasdur rahim. Sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tentang keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan adanya peristiwa itu engkau tidak akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa taala. Engkau tidak akan dicelakakan oleh Allah subhanahu wa taala dikarenakan engkau adalah orang yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Ya, di antaranya engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Nah, dan saya jelaskan orang yang menyambung hubungan kekerabatan hakikatnya yaitu orang yang apabila saudaranya, kerabatnya memutuskan hubungan dengannya, dia berusaha menyambungnya. Dan apabila ada kerabatnya yang berbuat jelek kepadanya, dia berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ini hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Sehingga Rasulullah merinci, ada yang wasil menyambung hubungan kekerabatan, ada juga yang mukafi. Kalau mukafi, ini membalas. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau ini mungkin mudah. Orang berbuat baik kepada kita, kita pun membalas dengan kebaikan. Ini mudah. Nah, yang semacam ini namanya mukafi. Ya. Saudara menyambung hubungan kekerabatan dengan kita, kita pun menyambung hubungan kekerabatan dengannya. Ini mudah. Ya. Tapi ketika ada saudara kita, kerabat kita, yang memutuskan hubungan kerabat dengan kita, tapi kita berusaha untuk menyambungnya, ini yang agak susah, yang agak sulit. Dan yang seperti ini, ya, yang berusaha menyambungnya, ini hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Ada saudaranya, ada kerabatnya yang berbuat jelek kepadanya, dia berusaha untuk berbuat baik kepada kerabatnya tersebut. Maka ini hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Kalau sekedar membalas tadi yang kita sebutkan, saudaranya berbuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepada saudara kita. Ini sebutnya mukafi, ini pun kebaikan. Ya, tapi kalau tingkatannya dalam menyambung hubungan kekerabatan, ini hanya disebut dengan mukafi saja. Ya, yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Adapun hakikat yang sebenarnya orang yang menyambung hubungan kekerabatan, kita sebutkan tadi. Ketika saudara yang memutusnya, dia berusaha untuk menyambungnya. Ketika saudaranya berbuat jelek, dia berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Nah, watahmilul kalla, dan engkau pun orang yang suka memikul beban orang yang susah. Nah, ini keadaan Nabi SAW. Azizun alaihima anittum, terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Ya, ini keadaan Nabi SAW. Ya. Penderitaan yang dialami oleh umatnya terasa berat baginya. Nah, dikatakan beliau adalah orang yang suka memikul beban susahnya orang lain. Wa taqsibul ma'adum, dan juga engkau adalah orang yang suka memberi kepada fakir miskin. Ya, kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Ada yang sifatnya dengan tenaganya, ada yang sifatnya dengan hartanya, ya, akhlak yang baik. Wa tuqrid daifa, dan kau juga orang yang suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau pun adalah orang yang suka menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya. Sebelum diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, beliau memiliki akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan tadi. Nah, ya. Baik berkaitan dengan tenaganya, nah, atau berkaitan dengan hartanya, beliau adalah orang yang baik. Nah, memiliki akhlak yang terpuji. Wa intalaqat bihi Khadijatu hatta atas Waraqah ibna Naufal ibna Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Kemudian Khadijah pun berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datang pada Waraqah ibnu Naufal, ya, ibnu Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Ya. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil ma syaa Allah ay yaktubah. Dia pun menulis Alkitab ya dengan bahasa Ibrani. Ya, dan beliau menulis dari Injil dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menulisnya. Nah, beliau menulis bahkan menyalin ya kitab Injil dengan bahasa Ibrani atau dengan bahasa Arab. Dikatakan beliau orang yang ahli dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Wa kana sayhun kabiran qad amiya. Beliau telah lanjut usia dan buta. Faqalat Khadijah, ya ibna ammi isma' min ibni akhik. Berkata Khadijah, wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, mada taro. Kemudian Waraqah ibn Naufal berkata kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabaran mara'a. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Waraqah khabar apa yang dilihatnya. Faqala lahu Waraqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu 'ala Musa. Waraqah mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah namus. Namus itu malaikat Jibril. Nah, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laytani fiha jad'an laytani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku dalam keadaan muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw muhrijiyahum, apakah mereka kaumku ini akan mengusirku? Qala na'am, kata Waraqah, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi ila udiya. Tidaklah seseorang yang datang seperti apa yang dibawamu, melainkan akan disakiti. Wa iyudarikni yaumuka angsurka nasran mu'azzara. Dan apabila aku menemui harimu ini, ya, di mana kaummu mengusirmu, sungguh aku akan menolongmu sekuat kemampuanku. Nah, ini kan bahwasanya Waraqah itu dia beriman, ya, beriman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, bahkan sebagian mengatakan, ya, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan laki-laki adalah Waraqah ibn Naufal. Summa lam yansab Waraqah antuwufya fawafatar al-wahyu. Kemudian Waraqah tidak mengalami kejadian tersebut. Dikarenakan beliau wafat terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga beliau tidak mengalami bagaimana ketika kaum Quraisy mereka mencela, mencaci maki, bahkan mengusir Nabi SAW. Nah, wafatarul wahyu. Kemudian setelah itu, wahyu tidak turun lagi kepada Nabi SAW. Ya, setelah turun wahyu yang pertama, nah, wahyu tidak turun lagi. Sampai beberapa waktu. Sampai Rasulullah pun merasa sedih. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Di sini menunjukkan bahwasannya, telah kita jelaskan, ya, turunnya wahyu kepada Nabi SAW itu bukan perkara yang enteng, tapi perkara yang sulit, perkara yang berat. Ya, sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika turun wahyu kepada Nabi SAW, ya, walaupun di hari yang sangat dingin, tapi Rasulullah mengucurkan keringat. Ya, dikarenakan beratnya menerima wahyu tersebut. Bahkan berpengaruh juga kepada fisik tubuhnya. Ya, sampai dalam satu riwayat disebutkan tiba-tiba paha Nabi SAW itu sangat berat sekali ketika menerima wahyu. Nah, di mana kita ketahui ujian yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu sangat berat. Nah, melebihi ujian yang diberikan kepada yang lainnya. Ya. Sampai ketika menerima wahyu pun ini ujian sangat berat. Nah, sehingga tinggal kita mengagungkan wahyu tersebut. Nah, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Perjuangan Nabi SAW dalam menerima wahyu tersebut yang sangat berat. Ya. Untuk disampaikan kepada umatnya, supaya kita bisa membacanya, bisa mentadaburinya. Nah, sehingga tinggal kita benar-benar mengagungkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, insyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Wa ilahun alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.